se canzone che ne di dalam sapimu sapimu sapimu oh, oh, oh. Mari kita senandungkan lagu-lagu cinta sambil duduk menatap wajah-wajah siapa dan ku dendam erat tanganmu lihat sepasang kupu-kupu yang sedang bercumbu rayu di kolom bunga ungu warna di antara cinta kita, cinta kita.